إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله pada malam hari ini kebetulan beliau Al-Ustaz Abu Luqman Hafizahullah Ta'ala berhalangan. Maka insyaAllah kita gunakan waktu yang kosong ini untuk suatu yang bermanfaat. Agar seorang tak kala bisa memanfaatkan waktu termasuk dari orang-orang yang beruntung. Terhindar dari apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering kita hafal atau kita dengar dan hafal. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-siha wal farah. Tak kala seorang bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan jadi seorang yang beruntung yang keluar dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka tak kala seorang bisa memanfaatkan waktu merupakan kenikmatan yang besar dan keberuntungan yang besar dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala jika seorang menggunakannya di dalam rangka thalabul ilm. Dan termasuk dari apa yang Allah sebutkan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang pilihan. Tidak setiap orang Allah berikan taufik. Tidak setiap orang Allah berikan kemudahan, kecondongan dia di dalam menuntut ilmu, tidak. Dan itu merupakan kebaikan atau bisa jadi hal itu merupakan tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan faqihkan dia di dalam agama. Maka tidaklah seorang bisa menjadi faqih, menjadi paham tentang agama kecuali duduk di dalam majelis ilmu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dari mengomentari hadis ini, Man lam ya'rif umura dinihi la yakunu faqihan wala taliba ilmin. Tidaklah seorang yang tidak mengetahui perkara-perkara agama atau tidak man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengetahui perkara-perkara agama, maka dia bukanlah orang yang faqih, bukanlah orang-orang yang menuntut ilmu. Wa yasihu ayuqal, dan pantas dijuluki orang-orang yang tidak menuntut ilmu, tidak mengetahui perkara agama. Kata beliau, ma urida bi khair. Bisa jadi tidak dikehendaki padanya kebaikan. Iyadan billah. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan isi dari kajian yang sudah lama terputus, namun insyaallah akan terus kita upayakan lanjut. Nah, melanjutkan dari apa yang sudah ya kita baca, dari apa yang ada waktu atau dari waktu-waktu yang kosong insyaallah. Malam hari ini kita baca dari kitab Kutuh Minasyama'il Muhammadiyah Wal Akhlaqin Nabawiyah Wal Adabil Islamiyah. Yaitu kitab yang menjelaskan tentang syama'il, ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adab-adab di dalam Islam. Kadang seorang barakallahu fikum cinta Nabi, namun tidak mengetahui hakikat Nabi. Bagaimana itu Nabi? Bagaimana wajah Nabi? Bagaimana postur tubuh Nabi? Lebih-lebih akhlak-akhlak Nabi. Maka perkara yang seperti ini perlu kita ketahui. Dan di dalamnya ada keutamaan yang besar. Tak kalah seorang bermimpi ketemu Nabi, bagaimana dia tahu itu Nabi? Saya bermimpi Nabi, tapi gak tahu ciri-ciri itu Nabi itu bagaimana. Dan syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Maka tak kalah seorang bisa mengetahui atau belajar bagaimana ciri-ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak kalah Allah berikan anugerah untuk Allah memudahkan dia bermimpi dengan Rasulullah, maka dia akan tahu. Bisa jadi yang dia lihat, kalau dia tidak mengetahui, bisa jadi yang dilihat adalah syaitan. Kan dia enggak tahu ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada pertemuan yang lalu berkenaan masih dalam pembahasan min zuhdir rasul, ya bahwa di antara kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk pada halaman yang 36, nomor 3 ya. Baik. Qala wa an Alqamah an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qal ittaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin fa athara al-hasiru bi jildih wa ja'alat atau faja'alat amsahu wa akul atau faja'altu amsahu wa akul bi abi anta wa ummi ala adantana wa nubsitu laka syai'an yakika minhu tanamu alai. Kata Alqamah, atau dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas ya kerikil-kerikil kecil, yaitu lantai yang tidak belum beraspal, tidak belum berkeramik yang saat ini kita gunakan. Masih kerikil-kerikil kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas ya lantai yang masih banyak kerikil-kerikil kecilnya. Kemudian kerikil kecil tersebut memberikan bekas pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku memulai mengusapnya. Ya, mulai mengusapnya dari kerikil-kerikil yang melekat pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Mas'ud. Wa aqul, dan aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah atau maukah engkau izinkan bagiku, atau bolehkah ainam, atau mau bisakah engkau izinkan bagi kami, untuk kami, kata Ibnu Mas'ud, nubsitulaka syai'an, membentangkan sesuatu di rumahmu ini, tikar atau yang semisalnya. Supaya yakika minhu tanamu alai. Supaya sesuatu itu, tikar dan yang semisalnya, bisa melindungimu. Sehingga engkau bisa tidur dengan nyaman. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mali walid dunya, ma ana wa dunya illa karakibu istadhalla tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Mali wali dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada urusannya aku dengan dunia, kata Rasulullah. Tidaklah aku dan dunia melainkan seperti orang karakib, yaitu orang yang mengendarai, orang yang musafir, yang mengendarai kendaraan, atau orang yang melakukan perjalanan. Aku dan dunia, kata Rasulullah, tidaklah ya melainkan seperti orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan. Istadhalla tahta syajaratin. Orang yang melakukan perjalanan itu kadang diterik panas matahari, mungkin kalau pakai mobil enggak ya, dulu unta. Nah, sekarang mobil ya, berhenti di mobil sudah AC nyala dingin. Nah, dulu masih ya unta dan yang lainnya dari binatang yang bisa ditunggangin. Tak kalah panas matahari, terik panas, maka perlu untuk berteduh di bawah pepohonan. Orang yang musafir, yang melakukan perjalanan, naam, kondisinya tak kalah panas menyengat, dia akan berteduh di bawah pohon. Sumaroha, kemudian dia istirahat. Kemudian dia istirahat di bawah pohon yang teduh. Wataroka, jika istirahatnya sudah puas, cukup mengembalikan tenaganya, taroka, dia akan meninggalkan ya pepohonan tersebut. Itulah dunia. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan dunia permisalan seperti orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan. Tak kalah terik panas matahari, maka dia berteduh di pepohonan dan istirahat kemudian pergi. Tidak tinggal di pepohonan tersebut. Barakallahu fikum. Juga dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibu ka'annaka atau kun fid dunya, jadilah engkau di dunia ka'annaka gharib, ya seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Ini kondisi seorang harus mengondisikan dia atau dirinya dengan dunia. Bahwa dia harus tahu apa hakikat dunia itu. Maka telah kita sebutkan, ya, barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu. Tak kalah seorang diberikan sesuatu yang ada padanya harus disyukuri. Tidak usah terobsesi dengan ya dunia. Sehingga melalaikan dari kewajiban. Melalaikan dari ketaatan. Dan menjadilah dia orang yang merugi. Maka jika tak kalah seorang bersyukur dari sesuatu yang dia dapatkan, maka jauh itu lebih baik. Bisa jadi tak kalah dia mendapat sesuatu yang lebih, mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi, akan terlalaikan dari apa yang dia punya. Melalaikan dia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha." Maqalla wa kafa, sesuatu yang sedikit namun wa kafa, cukup baginya. Khairun, itu lebih baik dibandingkan kasura, banyak tapi wa alha, melalaikan. Dan hal itu banyak menimpa sebagian manusia. Tak kalah kondisinya pas-pasan, dia semangat di dalam taklim, semangat di dalam belajar. Tak kalah sudah dimudahkan, dilapangkan dunianya, mulai berkurang waktunya taklim, berkurang meninggal. Alhamdulillah. Ada seperti ini. Maka barakallahu fikum, apa yang didapatkan saat ini harus ya disyukuri, dan tidaklah seorang merasa cukup dari apa yang dia miliki. Kemudian yang keempat, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annali misla Uhudin zahaban ma sarrani an ta'tiya alayya salasa layalin wa indi minhu shay'un illa shay'un arsadahu lidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya aku memiliki segunung emas, ya gunung isinya emas, masarrani, tidaklah akan berlalu apa yang saya miliki itu lebih 3 hari, dan aku akan ambil sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang cukup, ya, dan aku pergunakan untuk mengembalikan hutangku. Ya, ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ya, menimbun harta, berupaya mencari sebanyak-banyaknya harta. Barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, wa an Amr ibn al Haris radhiyallahu anhuma qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dinaran wala dirhaman wala abdan wala amatan wala syai'an illa baglatahul bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libnis sabil sadaqatan. Dari Amr bin al-Harith radhiyallahu anhuma, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan ketika wafatnya beliau dinar dan dirham dan budak laki-laki dan perempuan, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun illa kecuali kendaraannya yang putih, yaitu perpaduan antara keledai dan kuda baglah yang berwarna putih yang dia biasa tunggangin. Cuma hanya hewan tunggangan saja yang Rasulullah tinggalkan. Wasilahuhu dan senjatanya, pedangnya, dan sepetak tanah, ja'alaha, dia jadikan tanah tersebut untuk jalan fisabilillah, untuk jalan fisabilillah. Ini barakallahu fikum zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga barakallahu fikum, dunia itu tidak memiliki keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin masaqa kafiran minha surbata ma'in." Seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah, seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sebelah sayap nyamuk, ya nilainya naam dunia, walau naam sebelah sayap nyamuk, maka masyaqqa kafiran, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan minum kepada orang kafir walaupun setegukan air. Ini dunia. Ya, antum bisa lihat ya, orang kaya yang miskin atau orang kaya yang kaya, orang kafir yang kaya banyak. Orang kafir yang kaya banyak. Bahkan bisa menguasai berbagai bidang-bidang usaha. Apakah mereka mulai nilainya? Karena dunia tidak memiliki nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim miskin banyak. Nah, barakallahu fikum, sehingga dunia itu bukanlah tolak ukur ya seorang itu istimewa memiliki kedudukan atau enggak. Bukan. Barakallahu fikum. Kita masuk pada bab yang baru atau judul yang baru. Ju'us sahabati war rasuli sallallahu alaihi wasallam. Rasa lapar yang dirasakan oleh para sahabat dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa idza huwa bi Abi Bakrin qa'idun wa Umaru ma'ahu kharitu buyutihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam keluar, maka tiba-tiba mendapati Abu Bakar duduk dan bersama Umar. Mereka keduanya keluar dari rumah mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ata?" Apa yang menyebabkan mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian di malam hari ini, di jam ini, yaitu di malam hari ini? Kenapa sebabnya? Kok naam antum berdua keluar malam ini? Maka berkata Abu Bakar wa Umar, "Al-ju'u ya Rasulullah." Karena lapar wahai Rasulullah. Karena lapar. Ini yang dirasakan oleh para sahabat. Kalau kita lapar ya ke ayam penyet, ke rumah makan. Mereka lapar itu bukan keluar mau beli sesuatu, enggak memiliki apa-apa. Keluar untuk sebab, mencari sebab untuk supaya bisa makan. Kalau kita keluar tengah malam ya lapar beli ayam penyet dan beli sesuatu yang bisa kita makan, ada yang bisa dibeli. Nah, tapi yang dimaksudkan di sini lapar dalam kondisi mereka tidak memiliki apa-apa, maka mereka keluar mencari sebab untuk mereka bisa makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana walladhi nafsi biyadihi la akhrajani alladhi akhrajakuma." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dan saya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la akhrajani, sungguh yang mengeluarkan aku juga di malam hari ini, apa yang mengeluarkan kalian berdua, yaitu apa? Lapar juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah juga karena lapar. Ya'muruhumur Rasul sallallahu alaihi wasallam an yakumu faqamu ma'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, yaitu kepada Abu Bakar dan Umar, untuk mereka berdiri. Maka mereka berdiri, fadhahabu ila baiti rajulin minal ansar. Maka mereka pergi ke rumah seorang sahabat dari Ansar. Ismuhu Abul Haitham Malik ibn Taihan. Itu Abul Haitham Malik ibn Taihan radhiyallahu anhu. Falam yajiduhu fi baitihi. Tak kala datang ke rumahnya dari Ansar, orang Ansar, maka falam yajiduhu fi baitihi. Maka mereka tidak mendapatkan Abul Haitham di rumahnya. Maka istrinya tukhatibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban wa ahlan." Itu kata ya, sambutan selamat datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina fulan, di mana fulan?" Yaitu yang dimaksud, di mana Abul Haitham? Yakni Abul Haitham. Al-mar'atu, maka istrinya berkata, itu istri dari Abul Haitham, "Zahaba yasta'dhibu lana al-ma'a ya'ti bil ma'il halwi." Yaitu beliau, kata istrinya, pergi mengambilkan bagi kami air yang sejuk. Kemudian ya'ti Abul Haitham fayanduru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi wa yaltazimun nabiyya wa yufi wa yafdihi bi abihi wa ummi. Maka Abul Haitham datang dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka Abul Haitham memuliakan Nabi dan menjamunya. Maka berkata Abul Haitham, alhamdulillah, ma ahadun al-yawma akramu adyafan minni. Ini rasa syukur dari Abul Haitham kedatangan tamu. Ya alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ahadun al-yawma, tidak ada seorang pun pada hari ini yang memiliki tamu yang paling mulia dari tamuku. Merasa senang ya kedatangan Nabi dan para sahabatnya. Yang taliku Abul Haitham fayati bi ghasnin nakhilin atau bighatni nakhilin fihi busrun wa tamrun wa rutabun anwa'ut tamrihina yandaju. Maka Abul Haitham pergi dan mengambil sedandan na'am kurma ya atau baskom yang semisalnya lah ya, yang di dalamnya terdapat kurma dari berbagai macam jenis kurma. Ya busrun wa tamrun ini jenis-jenis kurma ketika mau matang. Nah, Allah alam bentuknya bagaimana? Ya, rutab sudah sering kita dengar ya, rutab. Tamar ini busrun, ada jenis juga busrun. Juga ada jenis lagi nanti di dalam pembahasan lagi ad-daqal. Ya, nanti maka berkata Abul Haitham, kulu min hadihi, makanlah makanan ini. Kata Abul Haitham kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang taliku Abul Haitham wa mahu sikin liyat bahalahum syatan. Maka Abul Haitham keluar membawa sikin, membawa pisau yang tajam untuk menyembelih kambing yang ya, yang ia miliki untuk menjamu tamu-tamunya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyyaka wal haluba." Itu maknanya ihdharis syata dzatal laban. Hati-hati dengan kambing yang masih memiliki ya, susu. Ya, sayang gitu. Kambing yang lainnya, ya, jangan sampai kambing yang masih ya keluar naam susunya yang masih bisa diperah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu ya'kulani tamra wal lahma wa yasrabuna al-ma'a al-adzaba hatta syabi'u wa rawu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya memakan kurma dan daging dan minum dengan minum yang dengan air yang dingin atau yang sejuk sehingga mereka kenyang dan puas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada li Abi Bakrin wa Umar, berkata kepada Abu Bakar dan Umar, walladhi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah akhrajakum min buyutikumul ju'u Summa lam tarji'u hatta asabakum hadan na'imu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Latus'alunna an hadin na'im. Sungguh-sungguh, kata Rasulullah, engkau akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat. Yaitu yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian, yaitu berupa kelaparan. Kemudian kalian kembali ke rumah kalian, hatta asobakum hadan na'im. Sampai kalian bisa mendapatkan nikmat ini, yaitu bisa makan dengan kenyang. Itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak gampang, ya. Pertanggungjawabannya sangat besar. Seorang memiliki harta yang banyak ya juga nanti akan dipertanggungjawabkan lebih besar lagi. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan tidak ada larangan. Seorang mengumpulkan harta tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Nah. Namun yang dicela adalah tak kala seorang berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya. Kemudian dia melalaikan dari ilmu. Melalaikan dari kewajiban-kewajibannya. Dan dunia itu tidak akan membuat rasa orang itu puas sebagaimana ilmu. Tidak akan membuat rasa puas bagi yang mencarinya. Kata Rasulullah, manhumani, dua hal yang manhumani la yasba'an. Dua hal yang tidak bisa puas. Dua hal yang tidak bisa puas. Tidak bisa kenyang. Apa manhumun fil ilmi, yaitu ketamakan di dalam ilmu, wa manhumun fid dunya, dan ketamakan di dalam dunia. Ya, ketamakan ya sesuatu yang tidak puas itu manhumun fil ilmi wa manhumun fid dunya. Kalau seorang barakallahu fikum tafaqquh fiddin, ya dia serius terhadap ilmu dari berbagai bidang-bidang ilmu yang ada, dia tidak akan merasa puas. Nah, dan merasa dia akan kurang. Ini saya belum ini nih, saya belum seperti ini. Hakikatnya seorang penuntut ilmu seperti itu. Sama sebagaimana tak kalah seorang serakah terhadap dunia, dapat ini belum puas. Kemudian sudah mendapatkan dari keinginan sebelumnya, belum puas lagi. Terus. Namun, manhumun fi talab fil ilmi, ini yang terpuji. Mahmud, yang dipuji. Adapun manhumun fi dunia ini, tercela. Madmum. Barakallahu fikum. Kemudian yustafadu minal hadis, suatu yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu yastaddu bihil ju'u fayakhrujuna min buyutihim la'allahum yajiduna ta'aman. Yang bisa diambil faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sangat merasakan kelaparan yang kuat. Dia sangat lapar. Bukan yang masih bisa sangat-sangat lapar. Entah kita pernah merasakan atau tidak. Mungkin di saat puasa saja yang mungkin kita merasa. Kalau tidak di saat puasa kayaknya mungkin jarang merasa lapar. Ada makan. Ini enggak ada yang dimakan Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga merasakan rasa lapar yang sangat kuat. Fayakhrujuna min buyutihim, maka mereka keluar dari rumah mereka, la'allahum, agar mereka mendapatkan makanan. Bisa jadi dia bisa mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua, la ba'sa ayyad habar rajul. Ya ar-rajulu ila tanawuli tu'ami fi baiti ahadi ashabihi. Tidak mengapa seseorang pergi untuk menikmati jamuan makanan di rumah salah satu dari sahabat-sahabatnya. Boleh. Bertamu. Ya, mungkin tuan rumahnya juga harus paham. Ya. Ini tamunya lapar ini. Jangan tamu datang air pun enggak keluar. Makanan apalagi. Padahal memuliakan tamu merupakan perkara yang terpuji, bahkan dikaitkan dengan hari akhir. Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Dan di antara memuliakan tamu disebutkan oleh para ulama yang menjamu. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, at-tanbihu ala fadli ni'mah, yaitu perhatian terhadap keutamaan dari suatu nikmat. Wa syukru khaliqiha, dan bersyukur kepada yang menciptakan nikmat tersebut, yaitu Allah. Jangan merasa bahwa apa yang dia dapatkan nikmat dari hasil jerih payahnya. Na'udzubillah. La haula wala quwata illa billah. Kita lemah, manusia itu lemah. Nah. Wa adamul istighali biha anil mun'im. Dan tidak menyibukkan nikmat-nikmat itu kepada orang yang mendapatkan nikmat. Jadi jangan tersibukkan seorang itu dengan nikmat yang ada padanya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, yajuzu lirrajuli su'alul mar'ati min wara'i hijab. Boleh bagi seseorang laki-laki bertanya kepada wanita dari belakang hijab. Boleh. Nah, barakallahu fikum, berdasarkan hadis ini, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri dari Abu Haitsam, "Aina fulan?" Di mana fulan? Yaitu di mana Abu Haitsam? Maka mar'ah itu berkata, "Telah sedang pergi." Ini boleh menunjukkan bolehnya seorang ya laki-laki bertanya kepada wanita ya dengan suatu hajat, tentunya kebutuhan di balik hijab. Barakallahu fikum, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan dari pembahasan ini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Tafadhalu, barakallahu fikum.